Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Bismillahi ta'ala wa bi'auni, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Sebelum kita melanjutkan, siapa yang siap membaca? Naam, fadl. Boleh. Yang lain persiapan ya. 5 yang store. Fadl. Masalakna ahsan, jazakallah khair. Fadhal. 3 lagi ya. Raja'na min ghazwati Tabuk. Illa wa hum ma'ana. Ahsan, jazakallah khair. Al-Thalif. Gak harus hadis yang tadi, hadis yang sebelumnya juga boleh. Hadis Aisyah. Hudzaifah. Pendek hadisnya. La hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Pendek hadisnya. Berarti ditunjuk aja ya, biar lebih serius ngafalnya. Yang pendek-pendek aja. Baik. Nuwasil, kita lanjutkan. Pada pertemuan terakhir sampai pada bagaimana pentingnya niat dalam amalan saleh. Nah, dan di antara faedah yang lainnya yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, isyarah ila anna man kharaja fi sabilillah fil ghazwi wal jihad fa inna lahu ajrun mamsyah. Dalam hadis ini padanya isyarah bahwa orang yang keluar melakukan perjalanan jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang dan berjihad, maka dia akan mendapatkan pahala jalannya. Nah, langkah dia saja sudah mendapatkan pahala. Terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan apa? Masirtum masiran wala qata'tum wadiya. Naam. Tidaklah kalian melakukan sebuah perjalanan melewati lembah. Melainkan mereka pun juga sama. Naam. Maka mamsyahnya saja sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal dengan ini pula kata beliau rahimahullah, seseorang yang berwudu di rumahnya, hadis yang ma'ruf ya, kita sering mendengar tentang keutamaan orang yang memang mempersiapkan diri keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan sudah berwudu dengan wudu yang sempurna, tawaddo'a fa asbaghal wudu, dia menyempurnakan wudunya. Tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid, dan tidaklah yang membuat dia keluar dari rumahnya melainkan memang tujuannya untuk sholat ke masjid. Nah, melainkan tujuannya untuk sholat, maka la yakhthu khutwatan illa rafa'allahu lahu, kata beliau rahimahullah, maka tidaklah dia melangkah dari rumahnya ke masjid melainkan satu langkahnya itu akan mengangkat derajat dia, dan yang satu laginya apa? Menggugurkan dosanya. Keistimewaan yang luar biasa. Nah, keluar dari rumah dalam keadaan sudah berwudu dan dengan menyempurnakan wudunya, dan dia memang keluar tujuannya untuk sholat, maka langkahnya dia pun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkahnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu langkahnya mengangkat derajat, yang satu langkahnya lagi apa? Menggugurkan dosanya, menghapuskan dosa dia. Nah, Maka kata beliau rahimahullah, wa hadza min fadlillahi azza wa jal, dan ini termasuk keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, antakuna wasailul a'mal fiha hadzal ajr alladhi bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu al-muwaffiq. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wasilah-wasilah, perantara-perantara untuk kita bisa melakukan amalan-amalan tersebut, itu pun juga berpahala, mendapatkan nilai. Nah, mendapatkan nilai luar biasa. Fabarakallahu fikum. Dan begitu pula wasailah amal yang lainnya, wasilah-wasilah yang lainnya. Nah, kita niat berangkat taklim, misalkan thalabul ilm, belajar ilmu agama. Nah, kita mengendarai kendaraan, berusaha mendatangi tempat taklim itu sendiri, sudah mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak sia-sia apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Fanujahid wa najtahid, maka kita semangat, bersungguh-sungguh, nah, dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, terlebih lagi dalam thalabul ilmi. Misalkan fi hadhil ayyam, di hari-hari yang seperti ini kita butuh dengan ilmu. Nah, dengan kesempatan bisa bermajlis, datang bermajlis, maka kita jangan sia-siakan. Ini suatu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bermajlis ilmu di lingkungan yang masya Allah. Fanashkurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk syukur kita adalah apa? Al-hirs, semangat dalam mendatangi ilmu, semangat dalam mencatat, dalam memahami, dan seterusnya. Nah, agar nikmat tersebut Allah jaga untuk kita, karena kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merealisasikan syukur itu. Nah, karena ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabutnya, Allah akan cabut. Wa nasallallahu salama wal afiyah. Maka kita jaga bersama dengan asyukur dan merealisasikan syukur dengan semangat hudur, wal kitabah, menulis, mencatat, memahami, dan seterusnya. Wallahul muwaffiq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufiq. Taib. Selesai apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait fawaid atau pembahasan hadis tersebut. Kita lanjut ke hadis yang ke-8. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzur ila ajsamikum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yanzur, tidak melihat tidak memandang kepada ajsam, kepada jasad-jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak pula melihat kepada aswar, penampilan. Walakin yang dhuru ila qulubikum, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ma'ruf, sangat dikenal, sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita hafal hadis ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hadzal hadis yadullu ala ma yadullu alaih qaulullah taala. Hadis ini menunjukkan apa yang telah ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Artinya sama. Allah pun juga sudah mengingatkan masalah ini. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakar, ada yang laki-laki, ada yang wanita. Waja'alnakum, dan kami menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabail, dan bersuku-suku. Apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kemudian Allah mengingatkan, inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Nah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan, fallah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala la yangzur, tidak melihat, ilal ibad, kepada hamba-hamba, ila ajsamihim, pada jasad-jasad mereka, atau bentuk-bentuk mereka. Hal hiya kabirah am aw saghirah, apakah dia besar atau kecil. Aw sahihah aw saqimah, apakah dia dalam keadaan sehat wal afiyah, atau dalam keadaan saqimah, sakit. Nah, wala yanzur ila suwar, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat penampilan. Apakah dia jamilah, tampan, kalau lelaki, kalau wanita apakah dia cantik. Au dhamimah, atau sebaliknya, jelek tampangnya. Allah tidak melihat ini semua. Ini semua tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu hadza laisa bi syai' indallah. Ini semua tidak berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dia besar, tinggi, gagah, putih, kaya, apakah dia itu jelek, kecil badannya, orang melihat aja, kenapa begini tampangnya. Ini semua tidak berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bi syai' indallah. Wa kadzalik la yanzur ila al-ansab hal hiya rafi'ah aw dani'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada al-ansab, nasabnya. Apakah dia nasab yang rafi'ah, nasab yang tinggi, atau nasab yang dani'ah, yang rendah. Nah, wala yanzur ilal amwal wala yanzur ila syai'in min hadza abadan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada harta, dan melihat wala yanzur ila syai' min hadza abadan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari sisi ini sama sekali. Naam. Fabarakallahu fikum. Maka dengan ini kita menyadari tidak ada yang perlu kita sombongkan dari diri kita. Harta kita, nasab kita, postur tubuh kita, atau ketampanan yang Allah SWT berikan kepada kita, dan seterusnya, dari urusan-urusan hal yang seperti itu. Laisa bi syai' indallah, tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahu makanah, dia punya posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tampangnya mungkin orang enggak suka lihat dia. Nah, gak suka bukan karena sifatnya, karena tampangnya memang kok begitu ya. Atau dia dalam keadaan sakit sakimah, memang sudah dari lahir Allah Subhanahu wa taala berikan dia ujian penyakit, sehingga dia gak bisa normal dan sehat seperti manusia pada umumnya. Nah, mungkin dia gampang lelah, atau dia mungkin gak bisa bangun dari tempat tidurnya, walaikumsalam, dari lahir memang sudah berpenyakit, sakit dia, sakimah. Posisinya bukan orang yang sahih, bukan orang yang sehat, sakit. Nah, fabarakallahu fikum. Maka pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini pun jelas bahwa terkait masalah al-ansab tidak membuat seseorang itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun nasabnya enggak sampai kepada turunan Nabi alaihi salatu wasallam, bukan dari ahlul bait misalkan. Nabi sendiri alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Wahai Fatimah, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, kalau seandainya engkau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku pun tidak bisa menolong kamu. Anaknya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengaku memang punya nasab sampai Nabi alaihi salatu wassalam, wala turunannya Al-Hasan wal Husain dan seterusnya. Tambah lagi amalannya enggak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, la karamah, tidak ada kemuliaan bagi dia. Nah, fabarakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita perhatikan, laisa bainallah wa baina khalqihi silah, maka tidak ada antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya silatun, hubungan, illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Faman kana lillahi atqa kana minallahi aqrab. Maka barang siapa yang dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisi dia pun lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis orang yang bertakwa kepada Allah, dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muttaqi luar biasa, karena gerak-gerik dia selalu dia perhatikan, selalu dia jaga. Itu orang yang bertakwa. Mau berbicara, dipikir, pembicaraan saya ini manfaat apa tidak? Maslahat wala madharah, dipikir. Itu orang yang bertakwa, enggak asal ngomong, enggak asal ceplas-ceplos. Dipikir terlebih dahulu, sebelum berbuat pun juga demikian, dipikir perbuatan saya memberikan manfaat atau tidak. Nah, tidak asal berbuat, itu muttaqi, betul-betul menjaga dia batasan-batasan dalam pergaulan pun dan seterusnya. Hubungan dia dengan Allah, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. maka faman kana lillahi atqa kana minallahi aqrab. Maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka dia pun akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'indallahi akram, dan dia pun di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau mengingatkan kita semua. Beliau rahimahullah mengingatkan kita semua. Idzan, kalau begitu, la taftakhir bimalik, janganlah engkau berbangga dengan hartamu. Wala bijamalik, dan janganlah kamu berbangga dengan ketampananmu atau kalau wanita kecantikanmu. Wala bibadanik, dan janganlah kamu berbangga dengan badanmu. Dia merasa badannya kuat, sehat, meremehkan saudaranya yang lemah, meremehkan saudaranya yang dia anggap kecil. Yaftakhir bibadani. Wala biauladik, dan janganlah kamu berbangga dengan anak-anakmu. Merasa punya anak banyak, berbangga. Nah, bahkan waliyadzubillah yaftakhir, dia berbangga dan sombong, meremehkan saudaranya. Nah, bagi melihat mungkin saudaranya ada yang belum Allah kasih rezeki aulad, anak-anak atau anak-anak sedikit, dia merasa lebih. Yaftakhir, memusungkan dada di hadapan dia. Nah, berbangga, ini anak saya sekian. Masya Allah. Wala biqusurik, dan janganlah kamu berbangga dengan rumah mewahmu. Nah. Wala bisayyaratik, sayyarah, mobil atau kendaraan-kendaraan. Nah. Wala bisyai' min hadhid dunya abadan, dan tidak berbangga dengan sesuatu apapun dari urusan dunia ini. Jangan kita berbangga. La natakabbar, jangan kita sombong. La naftakhir, jangan kita berbangga. Wal iyadzu billah. Terkadang lupa yang seperti ini. Terkadang lupa. Kita merasa alhamdulillah diberi nikmat, kita inginnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin tempat tinggal yang nyaman, atau misalkan nah, badan yang sehat, alhamdulillah. Tapi justru malah memandang sebelah mata saudaranya. Melihat saudaranya dengan pandangan yang remeh. Wah, anak sehat, dia sering sakit. Lemah badannya. Nah. Anak biasa kena angin begini, enggak apa-apa. Kalau teman anak ini satu, kena angin sedikit, Masya Allah, sudah pakai jaket, pakai selimut, atau jaketnya double dua, nggak cukup satu. Yaftakhir, berbangga dia. Atau dia merasa mungkin Allah beri karuniai al-jamal, ketampanan, memandang teman yang lain, wah Masya Allah, kayaknya nggak ada seganteng ana ini, cuma ana paling ganteng. Ini mukanya yang lain kayaknya pasaran lah. Nah, yaftakhir. Atau bilmal, dengan harta, dia berbangga dengan hartanya, meremehkan saudaranya. Yatakabbar, sombong. Wal iyadzu billah wa nasallallahu assalamu alafiyah. Nah, ini semua tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kekayaan, bukan itu satu tanda bahwa Allah mencintai kamu. Kamu diberi ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadamu dan mengangkat derajatmu. Nah, betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki ketampanan, tidak memiliki nasab yang artinya terpandang. Nah, tetapi mereka menjadi orang-orang yang mulia. Allah muliakan dia di dunia sebelum di akhirat. Siapa di antara contohnya dari para ulama yang kita ketahui adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Nah, dikisahkan beliau adalah orang yang, ya artinya orang yang gak tampan. Nah, kulitnya juga bukan kulit yang indah, nasabnya juga gak punya, dari keluarga juga bukan keluarga yang kaya. Nah, keluarga yang miskin, rahimahullah. Atha bin Abi Rabah, sampai ibunya pun mengatakan kepada dia, wahai Atha, kalau artinya kalau kamu ingin menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang dilihat oleh orang lain, maka jadi belajarlah ilmu, karena dengan ilmu itulah Allah akan mengangkat derajatmu. Maka jadilah beliau rahimahullahu ta'ala, artinya dengan keikhlasan yang ada pada dirinya, Allah pun mengangkat derajat beliau rahimahullahu ta'ala. Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Nah, menjadi orang yang mulia di dunia, orang yang bertakwa, karena dengan ilmu yang beliau miliki, beliau menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari mana beliau bisa menjadi bertakwa tanpa ilmu? Nah, maka dengan ilmu yang beliau pelajari, beliau amalkan, Allah memberikan taufik kepada dia, ilmu yang manfaat, dan dia menjadi orang yang bertakwa, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau dihadapi suatu permasalahan khilaf, beliau tidak bisa memutuskan, maka beliau mengambil pendapatnya siapa? Atha ibn Abi Rabah. Tenang dengan pendapat beliau rahimahullahu ta'ala. Maka barakallahu fikum, artinya apa? Dari urusan-urusan dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, jangan membuat hal itu, jangan hal itu menjadikan kita berbangga, jangan hal itu menjadikan kita sombong, merendahkan saudara kita. Jangan. Sekali-kali jangan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi harta, kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nasyukurullah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manfaatkan kenikmatan itu untuk di jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita badan yang sehat, manfaatkan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk berbangga. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, badan yang masya Allah jarang sakit, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan untuk hal yang baik, bertaawun misalkan, misalkan ada kerja bakti, ya semangat datang. Nah, dan yang semisal dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita anak yang banyak, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Nah, bukan untuk berbangga. Kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang indah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hidupkan suasana-suasana yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, dan hindar jadi perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi. Hidupkan suasana yang syariat dan seterusnya. Bukan berbangga. Nah, bukan untuk berbangga dan menyombongkan diri dengan itu. Maka dalam hal ini pun selalu Allah ingatkan kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwata illa billah. Nasta'inu billah. Kita meminta, berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba. Janganlah engkau menjadikan aku orang-orang yang sombong, yang selalu berbangga dengan apa yang saya miliki. Ya Allah, jadikan apa yang engkau berikan kepada aku ini manfaat untuk diriku dan kepada orang lain. Minta kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ingat, kita adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang banyak dosa. Jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada diri kita sendiri. Saya bisa, saya mampu. Tapi tidak bersandar kepada Allah, percuma. Nah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semua akan mudah. Kata beliau rahimahullah, "Innama idza waffaqaka Allah littaqwa fa hadza min fadlillahi 'alaik fahmadullaha 'alaih." Setelah beliau mengingatkan untuk kita tidak jangan berbangga dengan perkara-perkara dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu untuk bertakwa, maka ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atasmu. Fahmadullaha alaih. Pujilah Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihmadillah. Sanjunglah Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum. Maka dengan ini pun kita berusaha menghindar, artinya jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang mungkin kita anggap remeh sebetulnya, bercanda, tetapi ternyata itu membuat saudara kita tersinggung, sakit hati. Terutama dalam masalah-masalah yang beliau telah sebutkan, masalah amwal, berbangga dengan harta, dengan ketampanan, badan, fisik maksudnya secara umum, aulad, tempat tinggal, kendaraan, dan seterusnya. Maka hal-hal yang seperti ini biasanya sensitif pada manusia.